nyeri nyeri benang di udara kak cinta tumpuran itu penasaran mempengorakan mempengkurang cembatian beku raserakan telah tiru sekalian. Aduh ala yang tidak setia.